بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة البخاري رحمه الله: باب. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع ابن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها صحابي الحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat yaitu salatul kusuf. Gerhana. Al-kusuf bil kaf, bisa gerhana matahari, bisa gerhana bulan. Tetapi kalau al-khusuf, maka maksudnya gerhana bulan. Faqama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salatnya berdiri. Fa'atalal qiyama. Maka beliau memanjangkan berdiri dalam salat kusuf. Thumma raka'a. Kemudian beliau ruku. Fa'atala ruku'a. Dan beliau juga memperpanjang rukunya. Berdirinya panjang, rukunya panjang. Setelah ruku, thumma qama. Berdiri lagi dari ruku. Fa'atala al-qiyama. Kemudian memperpanjang, berdiri lagi. Setelah ruku, baca panjang. Thumma raka'a fa'atala ruku'a. Kemudian beliau ruku lagi dan memperpanjang ruku. Thumma rafa'a, kemudian bangkit dari ruku. Thumma sajada, kemudian beliau sujud. Fatala sujuda, kemudian beliau memperpanjang sujud. Thumma rafa'a thumma sajada fa'atala sujuda. Kemudian bangkit dari sujud, kemudian sujud lagi, kemudian memperpanjang sujud. Naam. Satu rakaat dua kali ruku. Dua kali qiraatul Fatihah dan surat. Ini salat al-kusuf gerhana. Baru satu rakaat. Thumma qama, kemudian beliau berdiri lagi menuju rakaat yang kedua. Fa'atala al-qiyama, dan beliau memperpanjang berdiri. Thumma raka'a fa'atala ruku, kemudian beliau ruku dan memperpanjang ruku. Thumma rafa'a, kemudian bangkit dari ruku. Fa'atala al-qiyama, kemudian beliau memperpanjang lagi berdiri. Thumma raka'a, kemudian ruku. Fa'atala ruku, kemudian memperpanjang ruku lagi. Thumma rafa'a, kemudian beliau bangkit dari ruku. Fasajada, kemudian sujud. Fa'atala sujuda, kemudian beliau memperpanjang sujud. Thumma rafa'a, kemudian bangkit dari sujud. Thumma sajada, fa'atala sujuda, kemudian sujud lagi. Dan memperpanjang sujud. Nah. Thumma sarafa, kemudian beliau selesai dari salatnya. Dua rakaat, empat kali ruku. Nah. Ini kaifiyah tata cara salat gerhana. Setelah selesai beliau dari salat, faqala, beliau berkata, qaddanat minni al-jannah. Nah. Sungguh telah dekat dariku al-jannah ketika itu. Ketika salat gerhana. Hatta lawijtaratu 'alaiha laji'tukum biqitafin min qitafiha. Kalau seandainya aku berani mengambil sesuatu yang ada di dalam jannah. Nam. Dari buah-buahannya. Laji'tukum biqitafin min qitafiha. Misalnya aku akan mendatangkan kepada kalian dari hasil petikan buah tadi. Wa qadanat minin naru, dan ketika itu pula didekatkan kepadaku neraka. Hatta qultu, sampai aku mengatakan, ay rabbi wa ana ma'ahum, wahai Rabbku. Nah. Di sini wa ana mahum dalam lafaz au ana mahum. Au ana mahum yang paling banyak au ana mahum. Lil akthar bil hamzatil istifham. Nah, apakah saya bersama mereka? Dalam lafaz tanpa ada hamzahnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, faida imra'atun. Tiba-tiba dilihat Rasulullah SAW seorang wanita. Hasibtu annahu qala, aku menduga beliau Rasulullah SAW mengatakan, takhdishuha hirratun. Dicakar oleh seekor kucing. Khadash. Qultu, kemudian aku katakan kepada Rasulullah, ma sya'nu hadi, ada apa dengan keadaan wanita tersebut? Kenapa dia diperlihatkan kepada Rasulullah SAW dan kucing mencakarnya? Qalu habasatha. Mereka menjawab, dia wanita itu telah memenjarakan kucing. Hatta matat ju'an, sampai kucing tersebut mati kelaparan. La'at amatha, tidak dia memberi makan kepada kucing tersebut. Wala arsalatha ta'kul, dia pula tidak melepaskan kucing tersebut makan. Tidak melepaskannya, bisa mencari makan. Qala Nafi, hasibtu annahu qala, aku menduga dia mengatakan, min khashisin au khashashil ard, tidak pula dia melepaskan untuk makan dari serangga-serangga binatang-binatang yang melata di tanah. Nah. Hadis ini nanti akan diulang oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari dalam Nam Kitabul Kusuf tentang salat gerhana. Dan tentang kisah seorang wanita yang masuk dalam neraka disebabkan dengan memenjarakan kucing, tidak memberi makan, tidak melepaskannya, dia cari makan sendiri, telah lewat di dalam kitab Bad'ul Khalq. Nah, atau akan datang ya, akan datang dalam kitab Bad'ul Khalq. Maka hadis ini nam dibawakan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari, bab begitu saja tanpa judul. Nah, seolah-olah ini adalah pemisah dari bab sebelumnya dengan bab yang akan datang. Nah, solat bacaan Rasulullah SAW ketika antara astakbir dan al-fatihah, yaitu baca 6 doa al-istiftah. Sering Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah bab di dalam sahihnya tanpa judul. Langsung babun, langsung qala haddatsana. Nah, namun kata Al-Qala Al-Kirmani, wajhul munasabah, sisi kesesuaian hadis ini dengan doa istiftah. Kan sebelumnya doa istiftah, Allahumma ba'id baini. Wajhul munasabah anna doa al-istiftah mustalzimun litatwilil qiyam. Sisi kesesuaiannya bahwasanya doa iftitah melazimkan lamanya berdiri. Nah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wa thalji wal barr. Kesesuaiannya bahwasanya doa iftitah ini melazimkan lamanya berdiri. Wa hadisul kusuf fihi tatwilul qiyam. Sedangkan hadis salat kusuf 6 juga menerangkan tentang panjangnya berdiri. Fatana sabah, sehingga ada kesesuaiannya antara judul ini dengan hadis sebelumnya tentang doa istiftah. Atau qala wa ahsanu minhu ma qala ibnu Rashid, yang lebih baik lagi kesesuaian hadis ini dan sebelumnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Rashid. Yuhtamalu an takuna al munasabah fi qawlihi hatta qultu ay rabbi aw ana mahum. Memungkinkan kesesuaian hadis ini dengan doa iftitah, yaitu sabda Rasulullah SAW ketika itu, sampai aku mengatakan wahai Rabbu, apakah saya bersama mereka? Li'annahu wa ilam yakun fihi du'aun, walaupun di sana tidak ada doa, doa iftitah, fa fihi munajatun, maka di dalamnya terdapat munajat, permintaan doa, wal isti'tab, meminta kelembutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yajma'uhu ma alladhi qablahu jawazu du'a Allah, du'a Allah wa munajatu bi kulli ma fihi khudu'. Nam wala yahtasu bima warda fil Qur'an khilafan li ba'dil Hanafiyah. Nam, sehingga terkumpul bersama hadis ini dengan yang sebelumnya, bolehnya berdoa kepada Allah dan bolehnya munajat kepada Allah dalam setiap keadaan khudu, dalam setiap keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahtasu bima warda fil Qur'an, tidak dikhususkan dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an. Dan berdoa. Ini kata Rabi Ibnu Hajar lebih baik dan kesesuaian yang disebutkan oleh Ibnu Rashid. Memungkinkan kesesuaian bab ini dengan sebelumnya kalimat nama hatta kultu ay Rabbi wa namahum, karena di sini terdapat, nah walaupun di sini bukan doa, di sana ada munajat, ada meminta kelembutan dari Allah ketika diperlihatkan neraka kepada Rasulullah SAW, sehingga enam terkumpulnya doa kesesuaian, terkumpulnya kesesuaian hadis ini dengan sebelumnya, di dalamnya boleh berdoa kepada Allah, boleh munajat kepada Allah dalam setiap keadaan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Muhim 6, bab Salatul Khusuf akan datang. 6, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sallallahu alaihi wasallam.